jadi cinta. Ternyata cinta memang luar biasa. Kau membuat benciku jadi cinta. Sesungguhnya ku cinta dan ku sayang. Oh malam, sampaikan sayangku untuk dia. Sesungguhnya ku cinta.